للصفا والمنى بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى سيدي مقبول الدعاء عند مولاه. سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. الأنبياء يقولوا لنفس نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رأيت حد في المدينة يعتكف في مصلى. صلى الله عليه ولف صلوا على من حبه الله وسمى ختم الرسول. من علمه علما وأسما ختم الرسول. من علمه علما وأسما ختم الرسول. من علمه علما وأسما خبري خبري يا نسي نسي ما عمرم شدي حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله وحاجة الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة وحاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك ببركة كرم الحبيب علي بن محمد بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه بالسر وأسرار الفاتحة. Hadirin hadirat jemaah majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembacaan Maulid, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan kitab Syama'ilir Rasul, Wasailir Rasul ila Syama'ilir Rasul, yang akan dibacakan oleh Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Sebelumnya dibacakan kitab Syama'il, mari kita sama-sama melihat tayangan video pesan-pesan guru kita Kyai Haji Abdul Rahim Syadili. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qa'im bihukukillah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب ساداتنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حاضرين حاضرات جماعة مجلس مولد وتعليم رياض الجنة dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini, malam ini, kita masih tetap diberi sehat wal afiah oleh Allah. Kita tetap masih istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita akan menebalkan, akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran iman itu tergantung kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, maka itu akan seberapa kita iman kepada Allah. Kalau kita lebih cinta kepada Kanjeng Nabi, maka kita termasuk juga akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya yang hadir di majlis ini, niatkan semuanya untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jina liziarah qasidina. Wahai Rasulullah, kami datang untuk berziarah kepadamu wahai Rasulullah. Jadi kalau kita niat berangkat dari rumah, niatkan hadir kita ini untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis ini adalah majlis maulid, majlis solawat, majlisnya Rasulullah. Siapa tahu niat kita yang baik akan sampai kepada ziarah yang sebenarnya, yaitu ke Madinatul Munawwarah, di hadapan langsung di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum sampai langsung ke makam Rasulullah, ya kita yang sering-sering kita hadir di majlis maulid, di majlis solawat, insya Allah sama pahalanya. Kalau memang niat kita ini niat untuk berziarah kepada Rasulullah. Kalau sudah kita niat ziarah kepada Rasulullah, apa yang harus kita bawa? Coba saya akan tanya, pengen nopo sing badi kita beto untuk berziarah kepada Rasulullah? Beto nopo panjenengan? Apapun yang menjadi keniatan semuanya kita, yang lebih afdol, kita mengadu kepada Rasulullah, tidak ada lain. Kita membawa segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita bawa, sehingga kita haturkan kepada Rasulullah, nartaji minka syafa'ah. Kami semuanya mengharapkan syafaat. Sebagaimana ada tertera di dalam makam Rasulullah, yaitu salah satu firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Jadi kalau kita niat datang ke majlis Rasulullah, niat saya membawa dosa-dosa, saya membawa kesalahan, membawa kejelekan untuk meminta syafaat Rasulullah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang paling benar ini. Selain itu, kita kalau sudah hadir di majlis maulid, di majlis solawat, di majlisnya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kesemuanya ingin menggembirakan hati Rasulullah, ingin menggembirakan hati Rasulullah. Sehingga kita kalau bisa berangkat itu kita sudah punya wudu, ingin menggembirakan Rasulullah, karena hadir kita di majlis Rasulullah. Terus kita berpakaian yang sopan, yang bersih, yang suci. Itu karena kita ingin menggembirakan hati Rasulullah. Hati menghormati rasa ta'zim kita, masya Allah, luar biasa. Terus duduk, kalau bisa membawa maulid. Bagaimana kemarin saya perintahkan, ya, kalau kita usahakan ketika hadir di majlis maulid, kita membawa kitab maulid. Karena di situ juga ada majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah daripada hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita duduk dengan rasa ta'zim, khusyuk, adab, terus kita jaga perkataan yang baik. Jangan sampai kita berkata di dalam majlis ini perkataan yang tidak baik, karena ini adalah majlis Rasulullah. kita harus berakhlak ta'udzin. Karena kita menginginkan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian inilah termasuk salah satu hadir kita yang dipenuhi keberkahan, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir juga di dalam keadaan senang. Tadi kita berangkat ini, hadir kita ini karena gembira senang. Nah, senang ini adalah salah satu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hadir ke majlis maulid, jangan ada hati yang gelisah. Hilangkan kegelisahan. Jangan ada hati yang susah. Hilangkan hati yang susah. Nggih. Jangan ada hati yang tidak enak. Semuanya hilangkan. Kita berangkat dalam keadaan gembira dan senang. Karena kita akan hadir di majlis Rasulullah. Nggih. Repot bagaimanapun. Kepingin panjenengan mboten repot. Semuanya ingin tidak repot. Ingin nembung boten? Semuanya ingin tidak repot. Tinggalkan repotnya. Maka kita tidak akan repot. Kalau kita repot, tinggalkan repot, kita berangkat majlis maulid, maka tidak akan repot lagi panjenengan. Tinggalkan repote, tinggalkan. Ingin panjenengan sembuh, tinggalkan penyakitnya. Berangkat hadir majlis maulid, insya Allah sembuh. Insya Allah sehat walafiat. Kita tidak ingin susah, tinggalkan susah. Berangkat ke majlis maulid, insya Allah susahnya akan diganti dengan kebungahan. Susahnya akan diganti kesenangan. Ini karena keberkahan daripada majlis maulid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita terus senang dengan adanya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah. Kita harus senang. Fallahu ta'ala amarona antafrah birrahmah. Gusti Allah merintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamur rahmah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling agung-agungnya rahmat. Nah, dengan agungnya rahmat ini kita harus lebih bergembira, karena di majlis yang mulia ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senangkan hati kita semuanya. Semoga dengan kita senang hati, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kesenangan dunia dan akhirat. Dengan kita ikhlas hadir di majlis yang mulia ini untuk ziarah kepada Rasulullah, semoga Allah akan menyampaikan kita semuanya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya target ya. Saya harus punya apa? Amalan-amalan ya. Saya selama 40 malam ini harus melakukan ini, menginginkan ini ya. Harus punya keinginan. Harus punya hajat. Hajat apa panjenengan di dalam 40 malam ini? Karena ini perjalanan 40 malam adalah riyadhah kita, tirakat kita. Hajat nopo panjenengan? Yang paling utama ya. Hajat kita menginginkan kita semuanya untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginginkan kita semuanya untuk bisa berjumpa Rasulullah. Jangan sampai di dalam perjalanan kita ini lebih-lebih sebelum kita tinggalkan dunia ini, kita sudah bertatap muka bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada tandanya orang yang akan mati husnul khatimah. Harus punya keinginan kita. Bagaimana kita ini bisa, walaupun dalam keadaan mimpi, bagaimana caranya? Harus kita lebih memperbanyak wa iksarus salat alaih, memperbanyak membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, lebih banyak, lebih banyak. Lebih banyak. Tidak seperti biasanya kita membaca salawat, maka masuk bulan Maulid kita penuhi dengan membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dengan kita menggebu-gebu cinta kita kepada Rasulullah, membayang-bayangkan Rasulullah setiap saat, setiap di majlis, selalu tidak ada bayangan kecuali bayangan Rasulullah. Tidak ada kita ucapkan kecuali membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin kita semuanya akan bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau fil manam, walaupun dalam keadaan tertidur atau mimpi. Mudah-mudahan kesemuanya yang ikut di dalam safar 40 malam dengan sempurna, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempertemukan kita, amin, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tayangan barusan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan segala pesan-pesan beliau dan segala pesan-pesan beliau dapat kita ingat dan dapat kita jalankan dengan baik setiap amanah beliau, setiap pesan-pesan beliau dapat kita selalu ingat, dan tetaplah tetap istiqomah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rusul yang akan dibacakan oleh Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Kepada beliau, tafadhal fa'anik masyhur. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وأخي الأستاذ قس رافع الحميد بن عبد الرحيم bin Ahmad Syadzili hafizahumullah warahum. Hadirin hadirat jamaah majlisul maulid wa ta'lim riyadul jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 25 Oktober 2014 yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1436 Hijriah di Pendopo Kabupaten Malang di Kota Kepanjen. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang pada pekan yang lalu kita telah mempelajari mengenal lebih dekat bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan mempelajari lebih dekat mengenal bagaimana puasa versi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. An Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala qala سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام أي دوام الصوم فلا يفطر وقد كان يفطر حتى نقول قد أفطر أي دوام الإفطار فلا يصوم. Dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq. Tabi'in ini artinya generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula qad sam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang berpuasa tanpa henti. Tetapi saya juga pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa dan selalu tidak berpuasa sampai kami menganggap Rasulullah tidak pernah berpuasa. Tetapi di waktu yang lain terlihat oh tidak berpuasa. Mungkin hadis ini sesuai azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakannama taqawalu aina nahnu min ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, beberapa orang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bertanya kepada Rasulullah langsung, tidak, tetapi mereka bertanya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah mendapatkan informasi, mendapatkan berita tentang ibadah Rasulullah, di antara mereka memperbincangkan bagaimana ibadah Rasulullah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosa Rasulullah yang telah lalu dan yang akan datang. Maka terbersit di hati mereka, faqala ahaduhum la asumanna ad-dahra la aquman layla abada. Salah satu dari mereka berkata, saya berjanji saya akan qiyamul lail selamanya, enggak pakai tidur. Wa qala al-akhar la asuman dahra abada. Yang lain berkata, saya akan senantiasa berpuasa selamanya. Yang terakhir berkata, la atazawwaju nisa abada. Yang terakhir mengatakan, saya tidak akan pernah menikah selamanya. Hidup saya untuk ibadah saja. Falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum aqultum kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah datang dan mendengar perkataan mereka. Apakah kalian, kata Rasulullah, yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Qiyamul lail selamanya enggak pakai tidur? Puasa sepanjang tahun enggak pernah tidak puasa? selamanya beribadah, enggak pakai menikah? Apakah kalian berkata seperti ini? Kemudian Rasulullah berkata, Ama wallah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftir, wa usalli wa argud, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, aku ini, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling takut kepada Allah. Aku ini yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku berpuasa, aku juga tidak berpuasa. Aku juga sholat malam, tapi aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, berpaling dari cara hidupku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Sallallahu ala Muhammad. Lihat bagaimana bijaksana Rasulullah. Yang paling takut kepada Allah, Rasulullah. Yang paling bertakwa kepada Allah, Rasulullah. Tapi beliau puasa, tapi juga berbuka puasa. Terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Rasulullah juga qiyamul lail. Yang sudah kita pelajari bagaimana qiyamul lail. Tetapi beliau juga tidur. Dan beliau juga menikah. Juga punya istri. Faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah, berpaling tidak seperti cara hidup Rasulullah, falaysa minni, bukan dari kelompok barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal a'mala tu'radu kull athnain wal khamis wa ana uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa segala amal ibadah, segala amal perbuatan itu dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka Rasulullah berkata, fa'uhibbu, saya suka, saya ingin ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Wa'anhu aydan, dan dari sahabat Abu Hurairah, qala kana akthara ma yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal itsnain wal khamis, fa qila lahu fa qala al a'malu tu'radu kull itsnain wal khamis fayughfaru likulli muslim illa al mutahajiraini illal mutahajiraini. Faqala hatta yastaliha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga menceritakan tentang sunnah puasa hari Senin dan Kamis. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yang sering kali beliau lakukan adalah puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Maka para sahabat bertanya, kenapa dengan dua hari tersebut? Maka Rasulullah menjawab bahwa segala amal perbuatan itu diangkat, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, Allah subhanahu wa ta'ala memberi maghfirah bagi setiap muslim kecuali illal mutahajiraini, kecuali dua orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tidak mendapatkan pengampunan tetapi ditangguhkan. Yang memutus tali silaturahmi. Bahasa orang dewasa mungkin, bahasa Jawa mungkin ya, disiwak, ya. Disiwak. Saya disiwak sama si dia. Saya ditinggalkan. Atau anak-anak kecil nih terutama. Yang masih pelajar anak kecil. Biasa kelompok. Bolo-boloan. Tidak dibolo. Tidak boleh bermain bersama. Karena tidak dibolos. Duduk boloku. Tidak boleh. Ini termasuk bentuk pemutusan silaturahmi. Tidak boleh. Atau yang agak dewasa, yang besar. Yang masih remaja. Memutuskan tali silaturahmi. Kata-katanya seumpama gue, lo, en. Gak boleh memutuskan tali silaturahmi. Tidak mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi masih tentang puasa Senin dan Kamis. InsyaAllah juga ada hadis tentang puasa pada Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 Muharram. InsyaAllah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مهميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروده إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فاستمع فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه نظر حتى نظرت إلى بعض قصور الروم صلى الله عليه. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بها قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بها قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتداه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شربه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحرك الحمة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الصو وصف الحزن والخلق الجميل الذي خصصه بعناية خلاق صلى الله عليه. فليقابل السامع ما أمله عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية صلى الله عليه. فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على رتبة العالية صلى الله عليه. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر صلى الله عليه. ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية طبعه على أخلاق إنسانية وأقامه في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسن شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه صلى الله عليه. لم يعد بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ولدغه صلى الله عليه. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن مقصورة صلى الله عليه. وعليها مقصورة إذا تكلم لثرى من المعارف والعلوم نفائث الدرر ولقد أوتيها من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثل مصاقع البلغاء من البشر صلى الله عليه. تتلذذ العيون في حدائق المحسن الجمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه. سيد ضحك التبسم والمجي العوينة ولومه الإغفاء صلى الله عليه. ما سوى خلق النسيم ولا غير محيى روضة الغناء صلى الله عليه. رحمة كله وحزما وعزما ووقار وعصمة وحياء صلى الله عليه. معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء صلى الله عليه. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب صلى الله عليه. فهو الكنز المطلس الذي لا يعتي على فتح باب أوصاف مبتاه والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته الأوسناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب بوصفه معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الوصفين أو يدرك الفهم مع لذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو غريب كملت ماجنه فلو أحد السلع للبدع عند تمامه لم يخش في ولا تمنن واصفه بوصفه يبلى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم اشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بطون الأوراد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السخل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو لبس فيك الرحيم لليتيم وأرملة وله مخاسه الذي أحلاكه الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائس وبياء من البرية ومن نشرت به تأطرت الطرق والمناسل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وهلكه بأشرف أسوسيا فما من هلوك في البرية محمود إلا وهو متلقا عن ذين الوجود أجمع بوسم حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب إنانه صلى الله وقد انبسر قلم في تطوين مآفة العلم من وقاه مولد نبي الكريم وحكاية مكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عين الأكرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله

فاتهم من من الفتن رياض الجنة يا رسول الله سلام عليك يا رافع شاني ودرجي عطفة جيرة العالمية إلى الجود والكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. آمين. سيد الكونين. آمين. وأشرف الثقلين. آمين. العبد المحبوب الخالص. آمين. المحسوس منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. آمين. وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين.

ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segenap para habaib, dzurriyah, anak cucu dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cintai dan kita muliakan, khususnya khadimul majlis Al Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah dan Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah dan Al-Habib Sayyidul Walid Fakhir bin Jadid As-Sagaf dan Wadhaiful Halagah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang datang dari Surabaya. Beliau adalah pimpinan Majlis Rasulullah cabang Jawa Timur dan segenap para habaib yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya Syekh Gus Abdul Gadir bin Ahmad Syadzili dan Al-Ustadz Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Syadzili dan segenap para alim, para ulama, pewaris para nabi yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu, para umara, para pejabat pemerintah, khususnya Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Rendra Kresna, dan seluruh staf-staf dan jajaran pemerintahan Kabupaten Malang, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada malam ini saya tidak mengulangi kembali pembukaan Al-Fatihah. Saya tidak mengulangi kembali bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah karena tadi sudah dibacakan oleh guru kita Gus Abdurrahim Syadzili walaupun melalui rekaman video. Maka insyaallah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mendengarkan bacaan beliau. Dan saya mohon nanti pada pertemuan yang akan datang ketika beliau membacakan kalimat la haula wala quwata illa billah walaupun lewat rekaman video, insyaallah nanti kita juga akan membaca bersama-sama. Insyaallah bisa ya. Ya, insyaallah alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja memasuki acara inti kita. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Hashim. Beliau adalah kepala pembinaan mental Kabupaten Malang. Kepada beliau, Bapak Haji Nur Hashim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yabqau qauli amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya permohonan maaf Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rendra Krishna, beliau tidak berada di panggung kehormatan ini karena beliau sedang memantau kondisi zikir akbar ini di luar, di belakang, Pak. Jadi beliau memang sengaja tidak berada di panggung kehormatan, tapi beliau berada di belakang. Karena terus terang beliau sangat, sangat merasa terhormat dengan kehadiran jamaah Majlis Taklim Riyadhul Jannah yang begitu luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saya diperintah beliau untuk menyampaikan pesan-pesan beliau sebagai berikut. Yang terhormat Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram Habib Haji Idrus bin Muhammad Al-Idrus dari Surabaya. Yang terhormat Habib Abdurrahman Baroba dari Malang, dan para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena yang hadir habaib-habaib ini luar biasa. Yang terhormat para pejabat pemerintah Kabupaten Malang, yang terhormat para pengurus dan keluarga besar Jamaah Riyadhul Jannah, yang terhormat para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat mengikuti acara zikir dan doa bersama dengan Majelis Riyadhul Jannah dalam memperingati tahun baru Islam 1436 Hijriah atau 2014 Masehi dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan penerus beliau hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, untuk yang sekian kalinya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dilaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang benar-benar agamis sesuai dengan visi Kabupaten Malang yang madep mantep. Yang kedua, dengan dilaksanakan zikir dan doa semacam ini, maka setidak-tidaknya kita nanti akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin. Selanjutnya perlu saya sampaikan informasi bahwa pada tanggal 28 November 2014 Kabupaten Malang genap berusia 1254 tahun. Usia yang cukup matang. Untuk itu dalam rangkaian memperingati hari jadinya yang tepatnya akan jatuh pada tanggal 28 November 2014 nanti, akan digelar beberapa kegiatan, baik gelar budaya maupun kegiatan keagamaan, antara lain salah satunya adalah zikir bersama Jamaah Riyadhul Jannah malam ini. Terakhir, kami atas nama pemerintah Kabupaten Malang selaku tuan rumah, manakala ada kekurangan dan kekhilafan terutama dalam menyediakan tata tempat dan lain-lain sebagainya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 25 Oktober 2014, Bupati Malang tertanda Haji Rendra Krishna. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sambutan atas nama Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Rendra Krishna, yang tadi disampaikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Mental, Bapak Haji Nur Hasyim. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat Jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, marilah kita duduk dengan tenang, kita duduk dengan khusyuk, kita akan mendengarkan untaian-untaian mutiara ilmu yang akan disampaikan pimpinan Majlis Rasulullah Cabang Jawa Timur, yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus dari Surabaya. Kepada beliau kami persilahkan. Fali tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Khadimul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, mudah-mudahan dimuliakan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Alwi Al-Haddad, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Fakhir Asgaf, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan juga Kiai Haji Abdul Gadir Sadili, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan Gus Rafi'i Abdul Rahim Sadili, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat juga yang sama-sama kita tidak lupakan, Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rendra Krishna, serta aparat pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga habaib-habaib para alim ulama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang indah ini kita mendapat curahan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhum Khadimul Majlis Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Sadili. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala kesalahannya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan di suatu tempat yang begitu indah dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wad-dayajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار ذو معدني سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya cahayanya, naungannya, limpahan rahmatnya sehingga kita ditakdirkan oleh Allah di suatu majlis yang begitu mulia kita duduk, di suatu majlis yang begitu indah ini kita duduk, di suatu majlis yang silsilah rantai sanatnya sampai kepada orang yang begitu kenal kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi yang sangat merindukan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap harinya tidak lepas dengan berapa ribu kali selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana silsilah tersebut tidak terputus sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberkahan daripada sahibul majlis Kiai Haji Abdul Rahim sampai sekarang pun dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang indah ini, di majlis yang punah mulia ini. Pernah saya mendengar daripada paman saya Al Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al Idrus dari kota Jakarta, beliau adalah salah satu murid Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih sahibus sanad ini, tempatnya ini sanad di kota Malang, yang mana semua sanad di kota Malang, bahkan di kota Jawa Timur, bahkan Indonesia dari Sabang ke Merauke mengambil daripada sanadnya kepada beliau. Di dalam satu saatnya beliau bermimpi kepada gurunya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, yang mana sudah sekian lama tidak bermimpi beliau dengan gurunya, merasa risau, merasa bimbang, merasa bosan dan merasa jenuh kehidupannya. Lantas inilah Habib, Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih yang begitu cintanya begitu dengan muridnya, yang begitu mempunyai keterikatan yang begitu indah, sanadnya yang begitu suci, seraya mengatakan kepada muridnya, ya waladi innal barakata la tanqati'u bi mauti sahibiha, sesungguhnya keberkahan tidak akan terputus biarpun sahib inil majlis atau daripada pencetus-pencetus daripada ma'had-ma'had atau majlis-majlis yang mereka telah meninggalkan kita, keberkahan tersebut tidak akan terputus, selalu dimuliakan oleh Allah, selalu disambungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada ini majlis, daripada majlis Riyadul Jannah, yang mana kalau memang tidak salah bahwasanya majlis tersebut yang pertama kali memberikan nama adalah Al-Habib Anis bin Ali Al-Habasyi, salah satu keturunan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, yang mana kita pun mendapat sanad yang begitu indah, kerantaian yang begitu suci, yang mana saya pun dulu telah belajar di kota Malang ini daripada ustaz saya, guru saya, Syekhul Murabbi Al-Ustaz Abdullah bin Awad Abdun, yang mana mempunyai memiliki daripada sanad yang begitu indah, daripada rantai yang begitu indah kepada gurunya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, dan juga mengambil daripada gurunya Al Habib Salim Al Jufri dan Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, sampai kepada gurunya juga kepada Al Habib Abdullah bin Umar Asyadri, sampai daripada gurunya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi daripada pengarang Saimtud Durar, yang mana beliau mengatakan tidak seseorang membaca darab daripada maulidku kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam majlis itu. Siapa yang mengatakan? Beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi, salah satu orang atau salah satu manusia yang sangat kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasalsal dan ini bersambung kepada gurunya Al-Habib Idrus Al-Habasyi, sampai gurunya ke gurunya, sampai kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa indahnya dan betapa tingginya makam Sayyidina Faqihil Muqaddam. Di dalam bekar perkataannya pun beliau mengatakan, ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Begitu mulianya mereka orang-orang yang sangat kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu adalah pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang suci, manusia-manusia yang terbersih daripada kotoran-kotoran, yang mana tingkat amaliyahnya yang begitu indah, yang tingkat kesolawatannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa ribu kali mereka bersolawat, hingga Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada mereka aulia-aulia Allah, mereka orang-orang yang kepada yang kenal kepada Allah subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, yang mana mereka tidak memiliki rasa takut, tidak mempunyai rasa takut miskin, tidak mempunyai rasa takut kebimbangan, tidak mempunyai rasa takut daripada jatuhnya kemiskinan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang serba sederhana, bahkan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan, wahai Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin. Wahai Rabbi, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin. Wa amitni miskinan, wahai Rabbi, dan matikanlah aku bersama orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku wahai Allah, wahai Rabbi, bersama golongan-golongan orang-orang miskin. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya serba kurang, hidupnya sangat sederhana, hidupnya tidak mendambakan penghormatan dari orang, bahkan sahabat-sahabatnya pun begitu dekatnya dengan Rasulullah, bahkan si pencaci-pencaci maki daripada mereka-mereka orang-orang yang benci dengan baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang menjuluki kadzab, ria pembohong. Ada yang menjuluki dirinya kahin. Ada yang menjuluki dirinya sahir. Apakah Nabi Muhammad SAW tersinggung daripada ocehan-ocehan orang-orang yang benci kepadanya? Tidak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu karakter manusia yang tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan penghormatan, tidak gila dengan mereka yang mencium tangannya, tidak gila dengan mereka pun yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar dalam Maulid Al-Habasyi, alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata dan tidak berbicara, tidak berakhlak kecuali dengan akhlak yang baik. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam adalah salah satu manusia yang begitu indah daripada akhlaknya, begitu indah daripada budi pekertinya, begitu indah daripada kemanusiaannya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, maka meringkas dari pada itu semuanya, ada empat perkataan daripada ulama yang mana bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama dikatakan ulama adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bahkan kita dengar tadi daripada khadimul majlis yang telah meninggal, Kiai Haji Abdul Rahim, yang mana mewanti-wanti kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beda mereka yang bersolawat dengan merasakan solawat dekatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang solawat dengan tertawa terbahak-bahak. Mereka yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bayangkan ketampanan Nabi. Mereka membayangkan daripada akhlaknya sang Nabi. Mereka membayangkan bagaimana cintanya sang Nabi kepada umatnya. Mereka membayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu prihatinnya, begitu perhatiannya dengan kita semuanya. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakitnya yang dikeluhkan umatnya jikalau daripada umatnya menginjak daripada duri-buri atau benda-benda yang tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan itu dahsyatnya lebih sakit daripada kita yang terinjak daripada benda-benda yang tajam tadi. Karena kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mempunyai perhatian kepada umatnya. Itu yang pertama adalah apa? Memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau Anda di dalam rutinan ini, di dalam Sabtu malam Minggu atau di dalam majelis-majelis yang lain, atau bahkan ada riyadhah sebanyak 40 hari dan lain-lainnya, ketika Anda bersolawat, ketika diucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, bayangkan jamalul Muhammad, bayangkan keindahan dan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayangkan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu praktekkan di dalam kehidupan kita. Setelah Anda keluar dari majelis ini, Anda mempunyai tugas yang begitu besar. Hingga Anda bisa mengenalkan daripada siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Bisa Anda mengenalkan bagaimana budi pekerti Rasulullah SAW. Bisa Anda mengenalkan bagaimana begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya, melebihi daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Jikalau seorang ibu saja, jikalau anaknya menangis, pasti anak-anak ibu tersebut bingung. Jangankan menangis jikalau anaknya terserang daripada suatu penyakit yang biasa saja, bahkan sakit kepala dan sakit-sakit biasa, bahkan ibu tersebut bingung untuk mencarikan daripada obat dan dokternya. Nabi Muhammad SAW daripada itu semuanya melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, dikatakan ulama bahwasanya jikalau seseorang pengen menambah rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, selalulah Anda untuk mempelajari biografi, sejarah daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di majelis ini ada Al Habib Taufik Barakba, ini salah satu rekan saya dulu di pondok daripada pondok Darut Tauhid. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah dikaji daripada Syama'ilur Rasul. Tetapi keluar Anda dari majelis ini bagaimana ketika Anda minum, bagaimana ketika Anda makan, bagaimana ketika Anda memuliakan orang tua? Bagaimana Anda ketika Anda memuliakan seorang alim ulama? Ketika Anda memuliakan daripada habaib dan lain-lain? Ambil daripada sifatur Rasul. Salatnya Rasul bagaimana? Istighfarnya Rasul bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 100 bahkan 70 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana dengan kita mengambil ampunan istighfar dengan sang ilahi, yang mana tidak bosan selalu memanggil umatnya di setiap malamnya. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita merasa dipanggil oleh Allah, bayangkan ketika Anda menunaikan ibadah solat, Anda melakukan ketika ibadah fardu-fardu yang lain, bayangkan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, itu Anda berkomunikasi kepada Sang Ilahi yang memberikan Anda kenikmatan, yang memberikan kita bibir sehingga bibir kita di saat ini dimuliakan hingga kita bisa berzikir dengan Allah, diberikan karunia yang begitu indah, karunia mata, hingga kita di saat ini melihat wajah-wajah orang soleh, melihat wajah-wajah ulama, wajah-wajah habaib-habaib yang lain, bahkan riwayat melihat wajah orang soleh itu lebih afdol daripada ibadah 8 tahun lamanya. Pandang itu wajah, yang mana wajah tersebut telah melihat daripada wajah sebelumnya, yang wajah sebelumnya melihat daripada wajah yang sebelumnya, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu dikatakan silsilatun nadhar, yang mana itu hubungan rantai daripada penglihatan, daripada yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal kepada orang yang meninggal lagi, sampai kepada aulia-aulia Allah, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan daripada biografi dan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam salah satu kitab Siratun Nabawi bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi khidmah, menjadi khaddamur Rasul, menjadi pembantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada ajaran tersebut, mereka aulia-aulia Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai keterikatan khidmah dengan sang guru, kepada sang guru, kepada sang guru, kepada gurunya maha guru, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kerjaannya daripada sahabat itu yang hanya menyiapkan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat itu yang hanya kerjaannya menyiapkan siwaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat yang menyiapkan kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di salah satu ajaran daripada para ulama-ulama, para aulia-aulia selalu membimbing daripada muridnya untuk selalu melakukan dengan maqamil khidmah. Khidmah dulu. Bahkan diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam sejarahnya, beliau ada dulu didatangi oleh salah satu aulia di kota Sewun yang mana bernama Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, datang ke kota Tarim yang mana menghadap dan pengen berguru kepada siapa? Kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, yang mana ketingkat daripada ibadah beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad yang begitu mulia, tidak satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad kecuali beliau lakukan, sampai beliau berkata, ma min sunnatin alladhi sannahar rasul illa wa arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad kecuali saya lakukan, kata beliau. Siapa itu? Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang setiap harinya 500 rakaat, bahkan berkeliling di masjid-masjid di kota Tarim sambil mengisi daripada jabiah-jabiah atau kamar mandi di kota Tarim. Bukan lebih itu dari itu semuanya, beliau yarka, beliau sholat daripada tahiyatul masjid, daripada masjid-masjid di kota Tarim. Diceritakan bahwasanya ada salah satu aulia Allah, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf di kota Tarim, yang mana duriahnya juga banyak di kota Surabaya dan kota Jawa Timur di sini, yang mana beliau pengen berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, pengen mengambil sanatnya, sanat yang begitu indah daripada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Latos, sampai gurunya Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai gurunya lagi ke makam Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain-lain, sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan rumahnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, seraya beliau Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf mengatakan kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ya Habib, saya pengen belajar kehadapanmu untuk mengambil daripada ilmu-ilmu yang suci, ilmu-ilmu yang indah, pengen belajar akhlaknya Nabi, pengen belajar perkataan Nabi dan lain-lain. Tersenyum Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ya fulan, ya waladi, sesungguhnya engkau punya guru bukan saya. Gurumu itu ada di kota India yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Namanya seperti namamu dan nama abahnya seperti nama abamu. Cuma beda di dalam bangsanya saja. Yang engkau Asgaf, yang di India gurumu itu yang akan membukamu daripada Futuhul Arifin adalah bangsa Al-Idrus. Maka engkau pergi dari sini. Dan ambillah keberkahan yang begitu indah. Akhirnya beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Asgaf, yang mana mempunyai tingkat kepasrahan yang begitu diri apa yang sudah disampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, langsung pergi berkemas dan menyiapkan daripada hajat-hajatnya untuk pergi ke kota India. Sampai ke kota India, kehadapan bertanya di mana rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, ditunjukkan itu rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ketika sampai di rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, diketok itu pintu. Ketika mau dibuka oleh pembantunya, dikatakan oleh Habib Ali bin Abdullah, biarkan dulu. Siapa itu? Tanya, dari mana dia? Ketika ditanya oleh pembantunya, dari mana? Siapa namamu? Nama saya Ali bin Abdullah Asgaf min Syewun min Hadramut. Saya adalah Ali bin Abdullah Asgaf dari kota Sewun. Saya diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad untuk datang ke sini dan berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Disampaikan kepada gurunya, ya Habib, itu ada tamu dari Hadramut namanya Ali bin Abdullah Asgaf, diperintahkan oleh Abdullah bin Abdul Haddad untuk berguru di sini. Oh, tersenyum beliau, biarkan di situ. Ini pembantu heran. Habib tidak disuruh masuk, tidak, biarkan aja, biar di situ. Kita lihat dulu bagaimana daripada tingkat kepasrahan dia kepada kita, apakah betul-betul menerima apa yang sudah dikatakan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Biarkan aja. Berhari-hari dilihat, masih di hadapan, lihat lagi, Habib masih di depan itu orang Al-Habib Ali bin Abdullah Asgaf. Ketiga harinya dilihat, masih ada, masih ada. Akhirnya beliau Ali bin Abdullah, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, yang mana di kota India, dia didatangi suatu tamu yang begitu agung, dijamu oleh beliau. Ini tadi Habib Ali bin Abdullah Asgaf tidak dipersilahkan masuk untuk masuk ke rumahnya, dibiarkan begitu saja. Ini pembantu ini heran, yang dekat dihormati, yang jauh malah disingkirkan, disuruh di situ, biarkan saja. Ya kata namanya murid yang berbakti dengan siapa? Dengan gurunya, ya nerima apa adanya, dijamu. Disembelihin kambing dan segala macam. Akhirnya bekas daripada makan yang dimakan oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus tadi oleh tamunya, yaitu seperti bekas daripada kobokannya itu, diperintahkan dari pembantu tadi untuk apa? Untuk menyiramkan kepada tadi tamu yang dari Hadramut tadi, Ali bin Abdullah Segap. Siramkan. Akhirnya disiramkan dari atas. Katanya orang Jawa digerojok dari atas. Ketika digerojok, bukan seperti kita. Kita jika lagi digerojok dengan air daripada kobokan, mungkin kita marah. Ini kurang ajar nih tamu. Tidak menghormati tamu, justru digerojok dengan air kobokan. Tetapi beliau karena tingkatnya, kepasrahannya yang sudah diisyarahkan kepada gurunya, Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, yang nerima dia. Setelah digerojok, setelah diberikan air kobokan tadi, itu air dibuat mandi sambil mengatakan, ini berkah daripada guruku. Dilihat. Diintip oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, oh ini anak sukses di dalam ujiannya. Naik sekarang, suruh naik dia. Suruh naik beliau. Dan jadilah orang yang begitu mulia. Jadilah orang yang begitu hebat. Karena kenapa? Khidmah. Karena menjadi pembantu daripada guru-gurunya. Kalau seandainya seorang murid begitu mulianya menjadi khidmah kepada gurunya, bagaimana bagian daripada sahabatnya Rasul yang menjadi pembantunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun tadi Sayyidina Anas bin Malik yang lebih daripada 10 tahun, bahkan ada dalam riwayat 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam cerita di dalam kitab Siratul Nabawi, ketika Anas bin Malik, ketika diberikan oleh ibunya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinatul Munawwarah dihormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada daripada sahabat-sahabat Ansor itu ada yang memberikan tanahnya kepada Rasul. Ada yang memberikan kendaraannya kepada sang baginda Nabi. Ada yang memberikan apa isi rumahnya diberikan kepada sang Nabi. Karena Ansor mencintai Nabi dari lubuknya yang begitu indah, yang begitu mulia. Bahkan orang Ansor ketika Fathul Mekah, dalam cerita yang lain, terdengar desak-desuk daripada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah Fathul Mekah, Nabi Muhammad tidak akan kembali lagi ke tanah ke kota Madinatul Munawwarah. Terdengar di hadapan, di telinga Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan itu orang-orang Ansar. Ya ayyuhal Ansar, inna mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Wahai orang-orang Ansar, sesungguhnya hidupku untuk kalian dan matiku untuk kalian. Itu kataan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itulah datang ibu Sayyidina Anas bin Malik ke hadapan sang baginda Nabi. Manusia yang selalu dimuliakan oleh ibunya. Diambil itu anak, digendong ke hadapan sang Nabi. Ya Rasul, wahai Nabi, saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki tanah, tidak memiliki kendaraan mewah, tidak memiliki ini dan itu. Tetapi saya memiliki satu, harta saya yang paling berharga. Apa itu, kata Nabi Muhammad SAW? Ini anakku, dari sekarang aku titipkan ini anak kepadamu, wahai Rasul. Dititipkan itu Anas dari umur 4 tahun. Dalam riwayat, ada riwayat yang menegaskan ketika umurnya 5 tahun, itu sudah satu atap bersama Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana sosok Anas bin Malik yang begitu mulia, sahabat yang begitu indah daripada tutur katanya, jikalau dia berada satu atap dengan Nabi Muhammad SAW. Kita saja ini di saat ini kita berada satu atap di dalam majlis Riyadul Jannah, majlis yang penuh indah, yang mana ditaksis daripada sanad kerantaian yang begitu indah, begitu mulianya kita semuanya. Semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bagian Anas bin Malik? Pernah diceritakan Sayyidina Anas bin Malik dalam salah satu cerita, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kesempatan menyuruh Anas bin Malik untuk membelikan keperluannya di pasar terdekat. Ketika umurnya itu pun masih umurnya 7 tahun, diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya Anas, ini saya kasih engkau uang, pergilah engkau. Maka nanti setelah ini, belikan itu, kemudian lantas kembali, wahai engkau Anas. Oke ya Rasulullah, marhaba ya Rasul. Pergi ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, waktu kecilnya. Ketika di tengah-tengah perjalanan, namanya anak melihat teman sebayanya lagi bermain. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ikut nimbrung. Ikut bersama dengan teman-temannya. Hingga bermain mengambil waktu yang begitu banyak. Rasul SAW bertanya dalam dirinya, mana Anas bin Malik ini? 1 jam. Ditunggu oleh sang Nabi, 2 jam ditunggu oleh sang Nabi, 3 jam ditunggu oleh sang Nabi. Oh, berarti ada yang tidak beres ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, mendapatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lagi asyik bermain. Apakah Rasul SAW memarahi daripada Anas bin Malik? Dijewer oleh Rasulullah, ditempeleng oleh Rasulullah, dipukul oleh Rasulullah? Tidak. Tersenyum baginda Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah indahnya senyuman sang Nabi Muhammad SAW. Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillahi SAW. Tidak pernah saya lihat, kata sahabat-sahabat, orang yang paling banyak tersenyum, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dilihat oleh sang Nabi lagi asyik bermain, maka Rasulullah SAW mendekat sedikit demi sedikit, pelan-pelan ke belakang Anas, sehingga Anas pun tidak melihat daripada sang Nabi telah membuntuti di dalam, di belakangnya. Ketika mendekat Rasulullah SAW, maka ditergap itu Anas dan ditutupi matanya itu Anas oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Anas pun sempat melawan, siapa ini orang yang usil telah mempermainkan saya, siapa ini? Bahkan sempat berontak Anas bin Malik, siapa ini dan siapa ini? Ketika sadar dipegang ini daripada tangan sang Nabi begitu lembutnya, Dalam riwayat bahwasanya tangan sang Nabi melebihi lembutnya daripada lembutnya sutra. Maka Anas sangat sadar bahwasanya ini tangan adalah tangannya sang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Anas? Berontak. Kemudian apa? Justru Anas juga di kesempatan yang sangat mulia itu mengambil kesempatan yang begitu indah. Dengan siapa? Dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Lantas Anas berpaling dan menghadap ke hadapan Rasul, dan Anas pun memeluk daripada tubuh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lihat akhlak yang begitu indah. Karena dengan daripada kita mempelajari daripada kisah dan sejarahnya Rasul, kita akan mendapat daripada kecintaan kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, ciri-ciri manusia-manusia yang pengen selalu bertambah daripada rindu dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam adalah berusaha untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnahnya Rasul. Ketika Anda menaiki kendaraan, ketika Anda pulang dari majelis ini, Anda ketika menaiki kendaraan, apa doa yang Anda akan ucapkan ketika Anda menaiki kendaraan? Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ketika Anda masuk ke dalam rumah Anda, apa doanya? Ketika Anda nanti mengambil wudu, mama berusaha daripada mengamalkan sunnahnya Rasul. Ketika Anda tidur, bagaimana menghadap daripada tidurnya sang Nabi? Bagaimana zikirnya sang Nabi ketika tidur? Dan bayangkan daripada ketika Anda mengucapkan solawat daripada ketampanan sang Nabi, niscaya Anda pasti insya Allah malam ini akan berjumpa dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang terakhir, jikalau Anda diberikan daripada harta yang begitu berlimpah, maka usahakan, maka Anda harus berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan di kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan rasa mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sedemikian besar kepada Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghaufah, undur ilaina wa ilaihim. Ya Allah, lihatlah kami yang berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, wahai Allah. Kami semuanya cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan kami dengan sang Nabi. Jangan jauhkan kami dengan sang Rasul. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghaufah. Ya Allah, berikanlah anugerah yang begitu besar hingga di malam ini kami bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Biarpun mata ini sering memandang daripada pandangan yang haram, dari kami ini, dari malam ini kami niat taubat denganmu, wahai Allah. Kami tidak akan melihat daripada pandangan yang haram. Kami tidak akan melihat manusia-manusia dengan pandangan yang remeh. Kami tidak akan melihat daripada aurat-aurat muslimah-muslimah yang tabarrujat. Ya Allah, hingga engkau kami, muliakan kami hingga di malam ini kami berjumpa. Bermimpi dengan kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan jauhkan kami dengan sang Nabi. Pertemukan kami dengan sang Nabi. Bahkan di dalam akhirat, banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh sang Nabi untuk tidak bisa melihat keindahan sang Nabi. Wahai Allah, jangan golongkan kami menjadi golongan orang-orang tersebut. Jadikanlah kami menjadi golongan-golongan orang-orang yang bisa melihat wajah sang Nabi. Ya Allah, mereka semua yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, wahai Allah. Amin. Ya Rabbi, wahai Allah, tidak ada bagimu yang sulit. Justru ada yang terdapat dalam dirimu adalah suatu kemudahan. Kemudahkan segala urusan kami, wahai Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, Jadikanlah kami menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jadikanlah kami hingga kami, anak-anak kami, jamaah kami, mereka orang-orang yang hadir dalam majlis ini betul-betul mencintai Sayyidina Muhammad. Jadikanlah kami menjadi dan kami golongan berada di bendera Nabi Muhammad. Dan kami masuk surga menggandeng tangan sang Nabi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karimu, ya Manan. Wahai Allah, Engkau juluki dirimu dengan Karim, dengan Maha Sang Maha Dermawan, wahai Allah. Maka berikanlah kami kesempatan, dan mereka-mereka yang berkumpul di tempat yang penuh mulia ini, wahai Allah, tidak kami meninggalkan dunia ini kecuali kami bermimpi dengan sang Nabi, dan sang Nabi pun tersenyum kepada kami semuanya, wahai Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia menjadi negara Sayyidina Muhammad. Jadikanlah wilayah Jawa Timur wilayah Sayyidina Muhammad. Jadikan kota Malang kota Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Teman-teman kami, ya Allah, yang mereka disiksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepadamu, perempuan-perempuan muslimat-muslimat, mereka diperkosa. Anak-anak kecil dipukul, bahkan dibunuh, wahai Allah. Unsur ilaihim, ya Allah. Undur ilaihim. Berikan pertolongan kepada mereka dan kami semuanya, wahai Allah. Ya Rabbi, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin di negara Indonesia ini. Pemimpin daripada pusat cabang semuanya, ya Allah. Mereka pemimpin-pemimpin yang mencintai Sayyidina Muhammad. Yang mencintai Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jikalau ada dari orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, luaskan kuburan mereka. Jauhkan mereka dari azab kubur. Pertemukan kami dengan orang tua kami, dengan khatimul majlis Kiai Abdul Rahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Allahumma ya awal awalin wa ya akhir al akhirin wa ya dal quwwat al matin wa ya rahim al masakin wa ya arhamar rahimin. Anjis lana ya Allah rahmatan wal hadirina ya Allah, wal muslimina wal muslimat, wal hadirina wal hadirat, rahmatan nas'adu biha fid dini wad dunya wal akhirah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hingga kami bisa menyambut daripada hari-hari kami diawali dengan tahun baru hijriah ini, wahai Allah, kami buka dengan lembaran baru, dengan ibadah yang baru, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang baru, kecintaan dengan ulama-ulama, guru-guru kami dengan yang baru, semakin tingkat, wahai Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, hajatan fin nafsi, ya Rabb, faqdiha ya khaira qadhi, wa arih sirri wa galbi, min ladaha wa shiwadi, fi sururin, wa huburin, wa idha ma kunta radhi, fal hana wal bastu hali, wa shi'ari wa dithari, qad kafani ilmu Rabbi, min su'ali wa akhtiari, Rabbana hablana min azwajina, وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لنكون من الخاسرين لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله كتاب سلسلة الرحمين antara Majelis Rasulullah Jawa Timur dan juga Majelis Riyadul Jannah. Mudah-mudahan selalu terikat insyaallah, dan ada ada kerjasama yang begitu baik sehingga bisa mensukseskan daripada niat daripada Al-Habib Sayyid Al-Mundir bin Fuad Al-Musawa dan Kiai Abdul Abdurrahim ke depannya. Dan mudah-mudahan wilayah Jawa Timur jadikan wilayah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurangnya saya minta maaf pada para habaib jika lo ada dari perkataan saya yang tidak pantas didengar atau perbuatan saya yang kurang ajar, kurang sopan, kurang adab. Saya meminta maaf karena saya manusia. Manusia tidak lebih daripada salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jaza. Hadirin dimohon untuk tetap bertahan dan bersabar sampai kita membaca doa khatmul Quran, doa barakatul Fatihah, dan kemudian dengan doa ikhtitamul majlis. Beberapa pengumuman yang datang dari beberapa korwil. Yang pertama, korwil sukun rutinan pada hari Ahad malam Senin tanggal 26 bulan Oktober 2014, rutinan bertempat di Bandung Rejosari Janti Kota Malang. Yang kedua, dari Kordes Oro-Oro Ombo, rutinan di hari yang sama, Ahad malam Senin tanggal 26, bertempat di Masjid Darul Falah, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu. Kemudian berikutnya, dari Korwil Wagir, rutinan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, bertempat di lokasi dekat rumah Ustadz Khairon, Wagir, Kabupaten Malang. Kemudian rutinan Kamis Pon malam Jumat tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di rumah Khadimul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah di sebelah barat Masjid Istiqomah Karanglo, Kabupaten Malang. Kemudian dari Korgab Gabungan Korwil Malang Kota, pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 31 Oktober 2014, bertempat di Jalan Akordion, Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang. Kemudian rutinan Malang Selatan di hari yang sama, Jumat Pon malam Sabtu tanggal 31 Oktober, bertempat di Masjid Sabilil Muttaqin, Pasar Pal, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Yang terakhir, pengumuman datangnya dari Korlap atau Ordinator Lapangan untuk membantu keistiqomahan majelis ini, maka dibentuklah Dewan Syura para ulama, para habaib, sesepuh majelis yang akan mengasuh, membina, membimbing sekaligus mengawasi majelis. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, kemudian Kiai Haji Ishraqun Najah Masduki, kemudian Kiai Haji Munir Fathullah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, kemudian Kiai Haji Abdul Gadir bin Ahmad Syadili, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus, kemudian Profesor Dr. Haji Imam Suprayoga, kemudian Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, kemudian Ki Haji Rafi'an Karim. Marilah kita tutup majlis ini dengan bacaan tartibul Fatihah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, kemudian doa khatmul Quran dan ikhtitamul majlis akan disampaikan oleh Gus Syekh Abdul Gadir bin Ahmad Syadili. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali permohonan Al-Fatihah yang ditujukan kepada untuk kesembuhan Ki Haji Hisham Siddiq bin Ismail Madani dan untuk kesembuhan jika di antara keluarga kita ada yang sakit, maka kita bacakan Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah, Allah yaghfir dzunubana wa yakshif kurubana wa yastur uyubana wa yu'afi mubtalana ويشفي مرضانا وبالخصوص الأمراض الذين قد ذكرناهم أن الله يشفينا شفاء شاملا شفاء كاملا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بطريقة أنت أعلم بها بطريقة أنت أدرى بها وأن الله يجعلنا معانين في جميع أمورنا بلا عناء ولا تعب ولا أذى ولا محنة ولا فتنة ولا بلية بجاه شفيع الأمة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى جميع أسلافنا الصالحون من النوايا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحه yang kedua adalah kami tujukan kepada yang sedang di holi insyaallah hari ini adalah Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar Banyuwangi dan untuk guru kita Gus Abdul Rahim Antasyadili. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم يا حاضرون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويختم لنا ولهم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة yang terakhir adalah untuk keselamatan kita bersama, kami tujukan untuk keluarga kita, anak-anak kita, handai tolan kita. Al-Fatihah. أن الله يسر لنا اليسرى ويجنبنا العسرى ويوفقنا لما يحب ويرضى ويغفر لنا في الدنيا والآخرة ويحفظ علينا وعلى الحاضرين جميعا من الشر الحاسدين والحاقدين والظالمين والفاسقين ومن الحرق والغرق والسرق وأن الله يمن علينا وعلى الحاضرين جميعا بطول العمر في طاعة الله ورسوله وحسن الخاتمة عند الموت وعلى هذه النية وكل نية صالحة وما نواه أسلافنا الصالح من النوايا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. صدق الله صدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا من انت الرحيم واعف عنا كريم واعفنا رب فضلنا اكرم اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفر أحبابنا وخرب أحسادنا وشر شملنا وعصم عدينا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا لدين الإسلام وانصرناكم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وآناء النهار واجعل حجتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله